kemudian dia bersahabat dengan sembarang orang, dengan tanpa tahu bagaimana keimanannya, dengan tanpa tahu bagaimana akidahnya, dengan tanpa tahu bagaimana ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, maka yang menjadi korban adalah agamanya, akidahnya, akhlaknya, budi pekertinya, bahkan dunia akhiratnya. Ini hadis yang sangat mulia, barakallahu fikum. La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. As-suhbah, barakallahu fikum. Persahabatan, barakallahu fikum, itu menentukan iman kita. Yang menentukan agama kita. Jelek tidaknya agama kita. Buruk tidaknya akhlak kita. Bagus tidaknya akidah kita. Semangat tidaknya ibadah kita. Tergantung sahabat. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Bi isnadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Kalau dia bersahabat karib dengan orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang giat ibadah, yang bagus akhlaknya, yang baik budi pekertinya, yang lurus akidahnya, maka dia pun juga demikian akan lurus agamanya. Tetapi kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang rusak akhlaknya, rusak budi pekertinya, buruk budi pekertinya, menyimpang akidahnya, malas ibadahnya, dia pun juga akan mengalami hal yang sama. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sehingga persahabatan memiliki pengaruh yang sangat-sangat luar biasa di dalam urusan agama kita. Seseorang itu, kaum muslimin rahimakumullah, yafanatina 'azzakumullah, dulunya orang yang baik. Dulunya orang yang bagus akhlaknya, lembut halus perangainya. Ketika dia bersahabat dengan orang yang jelek, dengan orang yang kasar perilakunya, dengan orang yang malas ibadahnya, dengan orang yang jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, lambat laun orang yang tadinya halus tadi menjadi kasar. Orang yang tadinya lembut tadi menjadi kaku. Orang yang tadinya semangat beribadah, malas ibadahnya. Orang yang tadinya bagus akhlaknya, rusak akhlaknya. Orang yang tadinya pemikirannya, pemahamannya bagus, menyimpang akidahnya. Hilang, ditelan berbagai macam gelombang-gelombang penyimpangan yang ada dengan sahabat. Orang yang tadinya biasa saja, orang yang mungkin dulunya jauh dari perkara agama, orang yang dulunya mungkin tidak mengerti budi pekerti yang luhur, tapi dia berusaha bersahabat dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang semangat beribadah, semangat beramal. Lambat laun dia akan termotivasi, termotivasi untuk sama kayak temannya tadi. Pepatahnya Arab mengatakan manjalas jenis, barang siapa yang biasa bermajlis, dia akan sejenis. Kita perhatikan kisah seseorang yang membunuh 100 nyawa. Kisah yang sangat masyhur pada masa Bani Israel, adanya seseorang yang membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertaubat. Dia ingin insaf. Datang kepada seorang pendeta, seorang rahib, ahli ibadah, bertanya kepada dia dan menyatakan, aku telah membunuh 99 nyawa, apakah mungkin aku bertaubat? Ahli ibadah tadi dengan kebodohannya, hanya dengan semangat ubudiyah dengan tanpa ilmu. Dia memandang amalnya orang tadi sangat besar, yang begitu besar yang tidak mungkin dimaafkan lagi. Maka dia mengatakan, kamu tidak mungkin punya taubat, terlalu besar dosa kamu tadi. Orang pun marah dan akhirnya menjadikan pendeta itu sebagai orang ke-100 yang dia penggal lehernya. Dia ingin taubat, dia ingin insaf. Bertanya, siapa orang yang terbaik di tempat ini? Ditunjukkan sang alim. Maka dia pun datang kepada sang alim tadi, menceritakan dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah mungkin diterima taubatnya? Sang alim dengan ilmunya dia memandang, dengan bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, mengatakan, terbuka lebar pintu taubat bagi kamu. Tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat. Yang saya inginkan sekarang adalah perhatikan nasihatnya sang alim tadi. Perhatikan apa yang dia wasiatkan kepada orang yang membunuh 100 nyawa tadi. Dia mengatakan, walakinnaka fi ardhi su'in. Tetapi kamu sekarang berada di sebuah tempat yang jelek. Di sana ada sebuah tempat, suatu kaum salihin yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Segera kamu ke sana. Diminta untuk bergabung dengan orang-orang yang soleh. Diminta untuk bersahabat dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Diminta untuk menjauh dari orang-orang yang jelek. Diminta untuk lepas dari dunia hitamnya dia. Sebagai bukti taubatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun dengan semangat taubat yang sangat tinggi bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan tadi. Sebuah tempat ada satu kaum yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai tengah jalan ajal menjemput. Disebutkan dalam riwayat, dengan semangatnya dia untuk bertobat kepada Allah, dia pun berjalan dengan perutnya, merangkak dengan perutnya supaya sampai ke tempat tadi. Tapi ajal menjemput sebelum dia datang, sebelum sampai ke tempatnya tadi. Khulasanya al-hadith barakallahu fikum, orang tadi pun kemudian dicabut oleh malaikat rahmah dikarenakan dia lebih dekat kepada tempat yang soleh daripada tempat yang jelek tadi. Syahidnya barakallahu fikum, orang itu yang tadinya jelek, yang tadinya buruk tingkah lakunya, bahkan amalannya sangat-sangat mengerikan jeleknya, itu akan mampu dirubah, akan mampu dia merubahnya, menghilangkan semua masa lalu yang gelap, yang hitam tadi, dengan musahabatus salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh, dengan musahabatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang baik, dengan musahabatul atqiya al mu'minin, bersahabat dengan orang-orang bertakwa yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. La tusahib illa mu'mina, kata Rasul. Jangan bersahabat melainkan dengan seorang yang beriman kepada Allah SWT. Besar pengaruhnya barakallahu fiik. Sangat besar pengaruhnya, ikhwan fillah azakumullah. Antum perhatikan baik-baik. Pamannya Rasul alaihi salatu wassalam Abu Thalib, seseorang yang dikenal dengan gigihnya membela Rasulullah alaihi salatu wassalam, ponakannya. Dia mengerahkan segala yang dia mampu, harta, benda, nyawa, jiwa, raga, semuanya dia kerahkan untuk melindungi ponakannya, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, kepada tauhid. Dia sangat tahu kebenaran agama yang diajarkan oleh ponakannya ini. Tahu, terlafadzkan dalam syair-syairnya dia. Tapi ketika sakratul maut, ketika wafat hendak menjemputnya dia, menjemput dia. Ketika Rasulullah SAW datang, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Musayyib ibn Huzn radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul datang hendak mentalkin pamannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengan itu dia masuk Islam. Dengan itu pula Rasulullah SAW berhujjah di hadapan Allah untuk membela pamannya. Ternyata didapat di sampingnya ada dua orang teman dia dari kalangan jahiliyah. Ketika Rasulullah mengatakan, ya an, wahai pamanku, kul, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan itu aku akan berargumentasi, berhujjah untuk kemaslahatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya diminta mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita semuanya sekarang gampang melafalkannya. Mau 1000 kali juga bisa dengan mudahnya. Diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dua temannya BCI. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, apa kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Apa kamu benci dengan milahnya Abdul Muttalib? Ini teman yang buruk. Ini teman yang jelek. Mengingatkan kepada dia perkara-perkara kekufuran dalam kondisi yang sangat genting seperti itu. Dalam kondisi sedang sakratul maut. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini ngulangi lagi. Gampang, dia hanya mengingatkan masa lalu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Terus ulang-ulang. Sampai pada akhirnya Abu Talib menyatakan dia di atas milahnya Abdul Muttalib. Famata kafira. Maka dia pun mati kafir. Di antara faedah di sini katanya para ulama ialah bagaimana khatar bahayanya teman-teman yang jelek. Bahayanya teman-teman yang jelek. Sampai pada tingkat rela menganjurkan kamu, mengajak kamu kepada su'ul khatimah, kepada kekufuran. Antum mencermati kisah ini. Siapa yang mentalkin Abu Talib? Jawabannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Langsung Rasul yang mentalkin Abu Talib. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan dai, bukan syekh, bukan ente. Rasul alaihi salatu wassalam yang langsung mentalkin Abu Talib. Harapan besar untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, selamat dari kesyirikan dan kufuran. Tetapi yang namanya dampak negatif, sahabat yang buruk mengerikan. Satu kalimat mereka ucapkan, mengingatkan kembali memori-memori kamu terkait dengan masa lalu yang buruk-buruk itu, yang hitam-hitam itu, bahkan yang kufur-kufur itu. Sebentar saja dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu sudah benci dengan agama moyang kamu. Gitu aja. Singkat, menggelitik, kuat. Dampak teman yang buruk akhirnya membuat Abu Talib Allah takdirkan mata kafir. Dia mati kafir dengan kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Sangat mengerikan. Makanya Rasul mengatakan la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah azakumullah, persahabatan ini pula yang dengan itu salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in menilai agama seseorang. Orang ini soleh ataukah tidak soleh tergantung siapa temannya. Orang ini di atas siratal mustaqim ataukah tidak tergantung sahabat karibnya. Ini orang akidahnya sahihah ataukah akidah dengan khurafat wa takhayulat wa khuza'balat, diketahui dengan temannya. Ini orang manhajnya kokoh ataukah manhajnya menyimpang, juga dilihat dari sahabatnya. Dari sahabatnya. Dengan siapa dia bersahabat? Dengan siapa dia bermajlis? Siapa sahabat karibnya? kita kan bisa mengklasifikasi dengan sendirinya, ini orang baik, ini orang tidak baik. Prinsipnya, orang yang baik akan mencari teman yang baik juga. Orang yang jelek akan mencari teman yang jelek juga. Orang yang lurus akidahnya akan mencari orang lain yang juga lurus akidahnya. Orang yang bagus akhlaknya juga demikian akan mencari orang yang sama. Sebaliknya, orang-orang yang menyimpang akidahnya, yang buruk akhlaknya, akan mencari orang-orang yang sama. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesungguhnya arwah itu pasukan besar yang berbeda-beda. Yang saling mengenal akan menyatu. Yang tidak saling mengenal akan berpisah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan riwayat di atas menjelaskan ada ihtimal, ada kemungkinan hadis ini mengisyaratkan makna tasyakul, makna upaya untuk sama dalam perkara kebaikan dan keburukan, dalam perkara soleh atau tidak solehnya seorang. Fal khayyiru minan nas yamilu ila mithlih. Orang yang khayyir, orang yang baik dari kalangan umat manusia akan condong kepada yang baik pula. Wa kadzalika syarrir yamilu ila nadhirih. Begitu pula orang yang jahat, orang yang jelek, dia akan condong kepada yang semisal dengan dia. Al-arwahu junudun mujannada. Barakallahu fikum. Ketika kita tidak tahu ini orang baik atau tidak baik, maka cara yang paling mudah, yang paling gampang untuk mengetahui dia adalah siapa ya kan? Sahabat. Dengan siapa dia bersahabat? Dengan siapa dia bermajlis? Siapa yang biasa dia datangi, yang dia akrab dengannya? Siapa? Oh, ternyata dia itu akrabnya dengan orang-orang fasik, akrabnya dengan orang-orang fajir, akrabnya dengan ahli maksiat, akrabnya dengan orang-orang yang penuh dengan kemungkaran. Jawabannya ini orang kurang lebih sama dengan sahabatnya itu. Jelek ini orang. Kalau ternyata dia, oh rupanya dia bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang gemar beribadah, yang biasa datang ke masjid, berjamaah, mendengarkan kajian agama, baik sama orang tuanya, berbakti, bagus dengan masyarakatnya, budi pekerti dia lurus, dan segala macamnya, insya Allah dia orang baik. Ada orang yang mau melamar putrimu. Kan gitu ya. Kamu enggak tahu siapa ini laki-laki. Kok tiba-tiba datang melamar sang putri. Cara yang paling gampang untuk tahu siapa ini laki-laki, cek sahabatnya. Siapa sih sahabatnya ini? Oh, ternyata dia bersahabat dengan orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnatul Rasulullah SAW, orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang lurus akidahnya, kokoh manhajnya, bagus akhlaknya, baik budi pekertinya. Masya Allah. Insya Allah baik. Fazawiju, nikahkan dia dengan putrimu. Kan gitu. Gitu ya. Kalau sebaliknya, loh ternyata dia bersahabat dengan orang-orang yang aneh-aneh pemahamannya. Rupanya dia suka bermajelis, suka datang di pengajian-pengajian orang-orang yang biasa begitu-begitu. Wah, jangan macam-macam. Tolak segera pinangannya. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima pinangan Anda. Wahakadha. Barakallahu fikum. Persahabatan pula cara yang paling jitu yang digunakan oleh para ulama kita, oleh salafuna saleh rahimahumullahu taala, untuk mengetahui ini orang menyimpang atau tidak. Ini orang di atas sunnah atau tidak. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, juga diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya. Yahya juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an, dengan lafaz yang berbeda. Mereka mengatakan, man satara anna bid'atahu, wa fi lafzin man akhfa anna bid'atahu la takhfa alaina ulfatuhu. Siapa saja yang menyembunyikan, merahasiakan dari kami penyimpangan-penyimpangan dia, tidak akan bisa merahasiakan dari kami persahabatannya, kecondongan hatinya. Tidak bisa. Dia punya pemahaman yang aneh-aneh. Mau disimpan sama dia, dibungkus yang rapi sama dia supaya tidak ada yang tahu siapa dia sesungguhnya. Itu akan keluar dengan sendirinya pada sahabatnya, pada anaknya, pada istrinya, pada keluarganya. Keluar dengan sendirinya. Terutama pada sahabat karibnya. Tiba-tiba ini orang sukanya membuat majlis-majlis rahasia, pertemuan-pertemuan rahasia. Tiba-tiba bergabung dengan orang-orang yang dikenal dengan paham radikal yang sangat mengerikan tadi. Ternyata dia bergabung dengan orang-orang yang biasa mengkafirkan penguasa muslim. Hati-hati, ini orang tidak beres. Ini orang berbahaya ini. Itu diamalkan langsung oleh sebagian salaf. Hisham ibn Hassan rahimahullah menyatakan, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah diundang untuk memandikan jenazah seseorang. Maka dia pun keluar bersama dengan masyarakatnya. Ketika dia membuka kain yang menutupi sang mayit tadi, arafahu, dia kenal siapa orang ini. Maka dia langsung mengatakan kepada kaum muslimin, akbilu ala sahibikum falastu ghassiluh fa inni ra'aituhu yumashi ahla bid'atin. Silakan kamu urus teman kalian ini, aku tidak mau memandikan dia. Saya dulu melihat dia biasa berjalan dengan orang-orang yang menyimpang. Beliau mengetahui ini orang menyimpang dari mana? Dari sahabat-sahabatnya, dari orang-orang yang dulu dia akrab dengannya. Dah kamu mandikan sana, aku enggak mau memandikan dia. Dikarenakan saya dulu pernah melihat dia berjalan dengan orang-orang yang menyimpang. Artinya dia juga menyimpang pula. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, imam besar pada masanya, ingin memberikan pelajaran berharga untuk kaum muslimin akan bahaya penyimpangan, sehingga tidak mau memandikan jenazahnya dan memerintahkan muslimin yang lain untuk memandikannya. Yahya ibn Su'ib Al-Qattan rahimahullah juga mengisahkan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah datang ke kota Basrah, lalu bertanya-tanya, menanyakan tentang kondisi seseorang yang bernama Rabi' ibn Subayh rahimahullah. Rabi' ibn Subayh ditanyakan bagaimana kedudukan orang ini di masyarakatnya. Ats-Tsauri rahimahullah bertanya, ma madhabuh, apa madhabnya orang ini? Mereka mengatakan, ma madhabuhu illa sunnah, madhabnya tidak ada lain kecuali sunnah. Dikenal sebagai orang yang mengamalkan sunnah, di atas sunnah. Masya Allah. Tanya lagi beliau, waman bitanatuh, lalu siapa sahabat karibnya? Siapa teman-teman dia yang dia akrab dengannya? Dikatakan Al-Qadariyah. Sahabat karibnya, orang yang punya pemahaman ingkar takdir, sekte Qadariyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, idzan huwa qadari. Kalau begitu, ini juga orang Qadariyah. langsung menghukumi Subaih ibnu Rabi' Arabi ibnu Subaih punya pemahaman qadariyah dikarenakan sahabat karibnya, orang-orang dekatnya dari kalangan sekte qadariyah. Barakallahu fikum. Musa ibnu Uqbah As-Suri rahimahullah datang ke kota Baghdad. Maka disebutkan hal itu kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Maka beliau menyatakan kepada orang-orang Baghdad, "Unduru ila man nazala wa ila man ya'wi." Jadi minta itu persahabatan dia dari kecondongan hatinya. Lihat kepada siapa dia singgah dan kemana dia berlindung. Langsung kepada sahabat-sahabat. Gampang ya. Kalau dia ternyata singgahnya di kalangan Jahmiyah Mu'tazilah yang ada pada masa beliau itu, khalas Jahmi Mu'tazilah. Kalau ternyata dia singgahnya kepada para fuqaha, ahli fiqih, ahli hadis, para ulama muslimin yang baik-baik. Ini orang yang baik. Wah, sehingga amrus suhbah barakallahu fikum khatir. Persahabatan itu perkara yang sangat mengerikan, sangat berbahaya, sangat menentukan agama kita, akidah kita. Maka harus ada yang namanya intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari teman-teman karib, selektif dalam mencari sahabat karib. Disebutkan oleh para ulama beberapa kriteria orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Orangnya itu cerdas, akil, yang dewasa, yang berakal. Katanya para ulama, la khaira fi suhbatil ahmak, dikarenakan tidak ada baiknya bersama dengan orang yang tolol itu. Tidak ada baiknya bersama dengan orang yang bodoh itu. Harus dengan orang yang berakal, yang cerdas, yang gampang mencerna. Ayyakuna aqila. Yang kedua ialah ayyakuna hasanal khuluq. Dia seseorang yang bagus akhlaknya. Ini modal ya, ikhwan. Budi pekerti yang luhur. Akhlakul karimah dia itulah yang akan bisa mempengaruhi perilakumu, muamalahmu, akhlakmu. Kamu bisa lembut, bisa halus, bisa santun, bisa arif, bisa bijak, bisa memiliki pandangan yang jauh, tidak terburu-buru dalam memutuskan, dan segala macamnya. Di antara sebabnya adalah sahabat-sahabat kamu yang bagus-bagus akhlaknya tadi. Kalaupun kamu memiliki sumbu pendek, gampang terbakar emosinya, teman-teman kamu yang lain akan meredakan. Diingatkan, reda lagi. Kalau mungkin kamu orangnya ialah orang yang kasar, kaku, meledak-ledak, berpikirnya pendek, teman-teman kamu tadi meledakan. Sabar, sabar, sabar. Si. Tenangkan sama mereka. Itu barokahnya para ikhwah. Akhlak yang mulia. Tapi kalau kamu bersahabat dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, sudah kamu sumbunya pendek. Bersahabat dengan orang yang jelek, tambah pendek lagi. Gak punya sumbu. Meledak terus, marah terus, emosional terus, temperamental terus, kasar terus, hancur semuanya. Semakin hancur perilakumu, semakin hancur moral kamu. Kamu yang dulunya baik saja akan dirubah sama sahabat tadi. Mereka mengatakan as-sahib, sahib. Yang namanya sahib, sahabat, sahib akan menarik kamu. Kalau sahibnya kamu orang yang jelek akhlaknya, akan menarik kamu kepada jurang akhlak yang rendah. Menarik kamu kepada moral yang rusak. Maka ketentuan yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq. Barakallah. Yang ketiga, ikhwan fillah azzakumullah, ialah ayyakuna ghaira fajirin. Ayyakuna ghaira fajirin wala fasikin. Dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang fajir, alias orang yang soleh. Ini akan memperbaiki semangat ibadahmu. Kalau kamu memiliki sahabat-sahabat yang betul-betul soleh, gemar beribadah, gemar beramal, kamu akan terbawa untuk itu. Ibadah kamu akan meningkat, semangat amal kamu akan tinggi. Kamu akan diajak, dibawa, diajari untuk meniru dia, mengamalkan amal-amal besar yang mungkin sebelumnya enggak pernah kamu pikirkan sama sekali. Tetapi kalau kamu bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang fajir, kamu akan diseret oleh dia ke dalam jurang kemaksiatan, lembah hitam dunia kefasikan, dunia kefajiran. Kamu akan diajari, akan dikasih tahu perkara-perkara hitam, perkara-perkara dosa yang sebelumnya tidak tergambar bagi kamu. Dulu kamu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beribadah. Bersahabat dengan orang-orang yang fasik, yang fajir, tidak lama kamu akan terpelanting dari ibadah kamu. Loyo ibadahnya, tidak punya semangat ibadah, jauh lagi dari masjid. Terjatuh, terjerembab dalam noda-noda hitam, dunia-dunia hitam orang-orang yang fasik tadi. Mengerikannya. Allahul musta'an. Yang keempat ialah ayyakuna ghaira mubtadi'in. Sahabat kamu tadi bukan ahli bid'ah, bukan orang yang menyimpang akidahnya. Mereka itu adalah racun yang berbisa. Mereka akan meracuni akidahmu, meracuni prinsip-prinsipmu sebelum meracuni yang lainnya. Dia akan menyeret kamu kepada jurang-jurang penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh. Bahkan mungkin sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan kamu masih merasa yakin di atas al-haq. Khataruhu mustatir. Marah bahayanya orang-orang yang menyimpang sangat-sangat luas. Maka kamu diperintahkan untuk bersahabat dengan ahlu sunnah. Bersahabat dengan orang-orang yang di atas sunnah, ahlul haq, yang mengajak kamu untuk kembali pada sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Dan yang kelima ialah alla yakuna harisan ala dunia. Sahabat kamu tadi bukan orang yang ambisi dunia. Ambisi dunia itu akan membawa kamu kepada kehancuran, kebinasaan. Barakallahu fikum. Dunia itu hijau, manis, tetapi di dalamnya penuh dengan kehancuran, penuh dengan kebinasaan. Perhatikan baik-baik sabda Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tatkala datang kepada mereka harta yang sangat banyak dari Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan, dunia ini akan dilimpahkan, akan dibukakan untuk kalian. Kama busitat alal umami qablakum, sebagaimana dibukakan, diluaskan, dibentangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kamu pun akhirnya berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tadi, sebagaimana umat sebelum kalian bersaing berlomba mendapatkan dunia tadi, punya ambisi mengejar dunia tadi. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Mahlaka ya kawan. Maka kalau teman kamu, sahabat karibmu itu memiliki ambisi dunia, memiliki obsesi tinggi terkait dengan dunia, maka dia akan membawa kamu kepada jurang kehancuran. Yang dia pikir dunia lagi, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. pembicaranya dunia, dunia, dunia, dunia. Tidak ada pembicaraan untuk memikirkan akhirat. Akan membahayakan kamu, barakallahu fikum. Maka kamu diperintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang zuhud dalam urusan dunianya, memikirkan akhirat lebih banyak, berusaha semaksimal mungkin, apa adanya, qanaah, zuhud, selebihnya digunakan untuk kepentingan akhirat. Dengan dunia semua akan hancur. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Ada salah seorang muallim, seorang guru, keluar bersama dengan murid-muridnya untuk sebuah jenazah. Ketika menuju ke sebuah jenazah, mereka melewati beberapa ekor anjing, al-kilab, satu sama lain saling bermain-main, senang begitu ngipas-ngipaskan ekornya, bagus, nampak akrab, nampak bersahabat. Begitu selesai ngurus jenazah, pulang didapati bangkai telah dilemparkan di tengah-tengah anjing-anjing tadi. Maka mereka melihat anjing-anjing tadi saling menggonggong, saling menerkam bangkai tadi. Yang ini mencapik sebelah sini, yang itu mencapik sebelah situ, yang ini menggeram ke temannya, yang ini menggeram ke temannya yang lain, saling berebut. Berebut apa ya, kawan? Berebut bangkai. Maka sang muallim, sang guru tadi kemudian menoleh kepada murid-muridnya, ya ikhwani, unzuru ila hadhil kilab. Wahai saudara-saudaraku, perhatikan kepada anjing-anjing tadi. Tadi sebelum ada bangkai, mereka saling bersahabat, rukun, damai. Tapi ketika dilemparkan yang namanya bangkai, mereka kemudian saling cakar-mencakar, saling cabik-mencabik, saling gonggong-menggonggong, saling bermusuhan untuk mendapatkan bangkai. Beliau mengatakan, fakadzalika dunya. Begitu pula yang namanya dunia, ketika dunia itu tidak ada pada kalian, antum ikhwah, kamu bisa bersaudara, bisa rukun, bisa bersahabat, saling pengertian, saling berjuang. Ketika dunia dilemparkan di tengah kalian, kalian pun akhirnya saling cakar-cakaran, saling gonggong-menggonggong, saling cabik-mencabik, saling kalah-mengalahkan, sebagaimana anjing-anjing tadi. Itu betul-betul pelajaran yang langsung menyentuh murid-muridnya tadi. Itu penggambaran dunia, barakallahu fikum. Dunia itu kelihatan hijau, jauh, tapi lama-lama kuning-kuning-kuning terbakar habis. Fana. Barakallahu fikum. Sebagaimana bangkai-bangkai tadi. Bukan berarti mengharamkan dunia. Tidak. Cari dunia sebatas yang kamu mampu. Selebihnya qanaah, selebihnya gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada obsesi, tidak ada ambisi yang sangat untuk meraih dan merebut yang namanya dunia. Tidak ada perlombaan yang sangat untuk meraih dunia tadi. Usaha maksimal, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Disyukuri, qanaah. Selebihnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak syukur, yang sedikit bersabar. Barakallahu fikum. Insyaallah, kalau terpenuhi lima ketentuan tadi sahabat kalian, maka kamu akan menjadi orang yang baik. Dan lima-limanya itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla. La tusahib illa mu'mina, kata Rasul. Janganlah kau bersahabat melainkan dengan orang yang beriman kepada Allah. Wa la ta'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat karibnya antum. Sangat dekat dengan secara umum dengan masyarakat luas. Maka kamu bersahabat dengan siapapun, ketemu dengan orang kamu tegur sapa, ucapkan salam kepada kaum muslimin, yang sakit kamu jenguk, yang perlu bantuan kamu bantu, fakir miskin, orang dhaif, anak yatim kamu bantu secara umum. Tetapi tidak akrab, yang kamu tahu rahasianya, dia tahu rahasia kamu, yang kamu curhat kepadanya, dia curhat kepada kamu. Yang sahabat karib harus terpenuhi lima ketentuan tadi, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik wal hidayah sehingga terbimbing kita untuk memilih sahabat-sahabat karib yang baik untuk kebaikan agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Semoga kita dijauhkan dari sahabat-sahabat yang jelek. Dikarenakan sahabat yang jelek tadi akan membawa kita kepada kebinasaan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.